Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dalam pembahasan hukum wanita keluar menuju masjid untuk salat berjamaah. Maka setelah itu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyertakan setelah itu pembahasan yang berikutnya, masih terkait pembahasan salat wanita, adalah kata beliau, khurujun nisa'i ila salatil Eid, keluarnya wanita menuju salat Eid. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dhawatil khudur. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. Dari sahabah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kata beliau, kami diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan para wanita di hari Idul Adha dan Idul Fitri, atau di hari Idul Fitr dan Idul Adha, kami diperintah oleh Rasul untuk mengeluarkan wanita-wanita kami di Idul Fitr dan Idul Adha. Al-awatiq, wanita yang awatiq, yaitu adalah wanita yang baru baligh atau wanita yang hampir baligh. Jadi Rasulullah SAW merintahkan para wanita, baik itu al-awatiq, wanita yang sudah sampai usia baligh atau hampir sampai pada usia baligh, dan juga wal-huyyada, para wanita yang haid, juga diperintah untuk keluar. Wa dawatil khudur, dawatil khudur adalah gadis pingitan, yakni para gadis yang sangat jarang keluar rumah. Fa ammal huyyadu, kata Rasul sallallahu kata Ummu Atiyah, fa ammal huyyad, adapun wanita yang haid, yang sedang haid, maka diperintahkan untuk mereka untuk fayatazilna shalah, maka hendaknya mereka untuk memisahkan diri dari salat. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, memisahkan diri dari al-musalla, tempat salat, yakni tidak bergabung bersama orang-orang yang sedang salat di musalla, tetapi dia menjauhkan diri dari orang-orang yang sedang salat, memisahkan diri dari mereka. Ini bagi siapa? Bagi wanita yang sedang haid. Wa yashhadun al-khair, sehingga mereka juga dapat menyaksikan kebaikan, kebaikan ibadah di hari Eid, ketika seluruh kaum muslimin keluar menuju tanah lapang untuk menegakkan syiar Islam yang mulia, yaitu salatul Eid. Maka sehingga para wanita tersebut bisa menyaksikan ibadah tersebut, dan juga mereka dapat menyaksikan wa da'watal muslimin, dakwah kaum muslimin. Hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan para wanita, baik itu wanita yang belum baligh atau hampir usia baligh, demikian juga wanita yang sedang haid, sekalipun juga dia adalah gadis pingitan, untuk keluar menuju tempat salat, menuju musallal Eid bersama kaum muslimin. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani, qala Asy-Syaukani rahimahullah, wal hadithu wa ma fi ma'nahu min al ahadithi, hadith ini dan hadith-hadith yang semakna dengannya, qadiyatun bimashru'iyyati khurujin nisa'i fil 'idain, menunjukkan hadis ini dan hadis-hadis yang semisal ini yang memerintahkan para wanita untuk keluar menuju salat Id, hadis ini dan yang semisal dengannya menunjukkan syariat keluarnya para wanita untuk salat Id fil 'idain, untuk pada hari Id, yani al-'idain, Idul Adha dan Idul Fitr, ila al-musalla, ke menuju musalla, tempat salat, min ghairi farqin bainal bikri wath-thayyib, tanpa ada perbedaan antara al-bikr, gadis, wath-thayyib, janda, wasyabah, wanita masih muda, wal-ajuz, wanita yang sudah tua, wal-ha'id, wanita yang sedang haid, wa ghairiha, dan selain mereka. Jadi seluruh wanita tanpa ada perbedaan kondisinya, mereka semua masuk dalam perintah Rasulullah SAW untuk keluar pada hari Id menuju salat, menuju tempat salat. Kata Syekh As-Syaukani, Al-Imam As-Syaukani, beliau menjelaskan, ma lam takun selama mu'taddah, ma lam takun mu'taddah, selama dia bukanlah seorang wanita yang dalam masa iddah, dalam masa iddah, selama dia bukanlah wanita yang masih dalam masa iddah, tidak boleh dia keluar kecuali ada keperluan yang penting. Aw kana khurujuha fitnah, juga selama mereka tidak keluar dengan mengumbar fitnah. Aw kana laha udhur, atau selama mereka tidak memiliki udhur yang lainnya. Asalnya mereka semua disyariatkan untuk keluar menuju tempat salat. Tetapi jika dia adalah seorang wanita yang ada halangan, seperti masih dalam masa iddah, atau wanita yang membuat fitnah, wanita yang jika dia keluar maka akan timbul fitnah yang besar dikarenakan pakaiannya yang tidak syar'i, atau kondisi dia yang tidak multazam, tidak istiqamah, sehingga hal itu akan menimbulkan fitnah, maka ini tidak disyariatkan bagi mereka untuk keluar menuju tempat salat Id. Kemudian beliau, Syekh Shalih Fauzan, melanjutkan nukilan-nukilan para ulama tentang pembahasan keluarnya wanita menuju salat Id. Jadi di sini Syekh beliau sengaja menjelaskan kepada kita dan dengan menukil beberapa pendapat-pendapat atau penjelasan-penjelasan para ulama terkait hadis ini, yaitu terkait permasalahan keluarnya wanita menuju salat Id. Adapun asal hadisnya, yaitu Rasulullah memerintahkan seluruh wanita untuk menuju salat Id, keluar menuju salatul Id. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faqad akhbara al-mu'minat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada wanita mukminah, anna salatahunna fil buyut, bahwa salat yang dilakukan oleh mereka di rumah-rumah mereka afdal, itu lebih utama. Ini asalnya lebih utama daripada lebih utama bagi mereka, afdalu lahunna, lebih utama bagi mereka daripada syuhudul jum'ah, min syuhudil jum'ah, daripada dia menyaksikan salat Jumat wal jamaah, daripada dia menyaksikan salat jamaah. Sebagaimana hadis yang telah berlalu pada pembahasan sebelumnya, kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairun lahun, setelah beliau menjelaskan bahwa tidak mengapa seorang wanita itu untuk salat di masjid secara berjamaah. Dan jangan kalian, wahai para suami, para laki, untuk melarang istri-istri kalian menuju tempat salat atau menuju masjid untuk salat jamaah. Jangan kalian larang. Tetapi kemudian Rasul menjelaskan bahwa rumah mereka itu lebih utama daripada mereka menyaksikan salat berjamaah dan juga salat Jumat. Illal Eid, kecuali salat Eid. Jadi dikecualikan oleh Syekhul Islam, kecuali salat Eid. Berarti kalau salat Eid yang lebih utama yaitu keluar menuju tempat salat Eid dan salat bersama kaum muslimin. Jadi kata beliau, Nabi memerintahkan para wanita untuk salat di rumah mereka, dan itu lebih utama daripada harus menghadiri salat Jumat dan juga salat jamaah, kecuali salat Eid. Adapun salat Eid, fa innahu amarahunna bil khuruji fi, maka Nabi telah memerintahkan para wanita untuk keluar padanya. Wala'allahu wallahu a'lam li asbab. Mungkin saja hal itu dikarenakan beberapa sebab, wallahu a'lam. Kata beliau memberi alasan kenapa para wanita dibolehkan atau disyariatkan untuk keluar menuju salat Id, padahal pada salat Jum'ah dan salat jamaah yang lima waktu itu tidak dianjurkan. Bahkan yang lebih utama itu di rumah. Tetapi pada salat Id, kenapa Rasul mensyariatkan bahkan memerintahkan para wanita untuk keluar menuju salat Id? Kata Syekhul Islam, hal itu dikarenakan beberapa sebab berikut. Yang pertama, al-awwal, annahu fis sanati marratain, bahwa salat Id, bahwa yang namanya lebaran hari Id, itu dalam satu tahun hanya marratain, hanya dua kali saja. Faqubila bikhilafil jumu'ati wal jamaah, maka boleh dianjurkan bagi mereka untuk keluar. Karena apa? Karena setahun cuma dua kali. Berbeda halnya dengan salat Jumat dan salat jamaah. Ini sebab yang pertama. Kenapa dibedakan yang lebih utama bagi wanita itu salat di luar bersama kaum muslimin pada hari Id? Dikarenakan yang pertama, kata Syekhul Islam, hari Id itu hanya dua kali dalam satu tahun, tidak sering seperti salat Jumat dan salat jamaah. Yang kedua, athani, annahu laisa lahu badal. Yang kedua, bahwa salat Id itu tidak ada badal, tidak ada penggantinya. Berbeda halnya fi khilafil jum'ah, berbeda halnya dengan salat Jumat wal jamaah dan salat jamaah. Fa inna salataha fi baitiha adh-dhuhr, fa inna salataha fi baitiha adh-dhuhr huwa jum'atuha. Berbeda halnya dengan salat Jumat dan jamaah, maka pada salat Jumat itu bisa diganti dengan salat zuhur. Para wanita ketika dia salat di rumahnya di hari Jumat, salat zuhur di rumahnya, maka itu adalah pengganti dari salat Jumat bagi wanita. Adapun salat Id, maka tidak bisa diganti di rumah dua rakaat. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa disyariatkan bagi wanita untuk keluar ke tanah lapang menyaksikan salat berjamaah, padahal asalnya tidak disyariatkan kecuali pada salat Id. Yang ketiga sebabnya, bahwa annahu khurujun ila sahra'i li dzikrillah, bahwa hal itu keluarnya dia menuju tanah lapang itu tujuannya adalah zikrullah. Fahuwa shabihun bil hajj, maka kondisi yang seperti ini, keluarnya dia ke tanah lapang itu seperti ibadah haji. Min ba'dil wujuh, dari sebagian sisinya. Dari sebagian sisinya, jadi keluarnya mereka ke tanah lapang itu seperti ibadah haji. Dari sebagian sisinya. Naam, orang haji keluar menuju Baitullah dengan zikir kepada Allah, dan juga dia menuju ke tempat-tempat yang terbuka untuk melaksanakan ibadah. Maka demikian juga salat Id hampir sama kondisinya seperti ibadah haji. Dari sebagian sisinya. Wa li hadza, oleh karena itu juga, kana al-Idul Akbaru fi mausimil haji muwafaqatan lil hajij. Oleh karena itu, hari Id yang besar. Apa itu hari Id yang besar? Hari Id yang besar dalam syariat yaitu adalah Idul Adha. Hari Id yang besar yang disebut Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Kalau di kita mungkin terbalik. Id yang besar bagi kita mungkin Idul Fitr. Tapi asalnya Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Dan ini tampak terlihat jika kita tinggal di negara Arab sana. Mereka betul-betul terbedakan antara Idul Adha dengan Idul Fitr. Idul Adha itu lebih ramai, atau mereka lebih memeriahkan hari Idul Adha daripada hari Idul Fitri. Bahkan sampai-sampai mereka memiliki libur yang panjang di saat Idul Adha, berbeda halnya dengan Idul Fitr. Maka Idul Akbar yaitu adalah Idul Adha. Idul Akbar itu terjadinya kapan? Terjadinya di musim haji. Di musim haji, muwafaqatan lil hajij, supaya menyamai kondisi orang-orang yang sedang haji. Inilah tiga sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa para wanita, kenapa dia disyariatkan keluar menuju tempat salat, padahal asalnya tidak, asalnya mereka itu salat di rumah, yaitu beliau menjelaskan sebab-sebabnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan kembali menukil pendapat-pendapat penjelasan para ulama yang lain, yaitu pendapat Asy-Syafi'iyah, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, wa qayyad Asy-Syafi'iyah. Al-Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah mensyaratkan, menggantungkan, mengikat, mempersyaratkan khurujun nisa'i lis-shalah, keluarnya wanita menuju salat Id, bi ghairi dzawatil hay'at. Jadi boleh wanita keluar menuju salat Id, itu boleh. Syaratnya yaitu bagi wanita yang sudah tidak haid lagi. Bagi wanita yang ghair, bagi wanita yang sudah tidak hay'at, yakni tidak haid lagi, yakni sudah menopause. Tidak haid lagi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Asy-Syafi'i wal ashabu rahimahumullah, berkata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i rahimahumullah, dan orang-orang yang bermadhab dengan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat, yustahabbu lin nisa'i ghairi dzawatil hay'ati, disunnahkan bagi para wanita yang sudah tidak haid lagi, yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, yang sudah lanjut usia tidak haid lagi, disunnahkan bagi mereka huduru salatil Id, menyaksikan keluar menuju salat Id. Amma zawatul hayat, apa adapun para wanita yang masih haid, yakni belum berhenti haidnya, masih dia haid, fayukrahu, maka dibenci kehadiran mereka menuju tempat salat Id. Sampai beliau mengatakan, sampai Imam An-Nawawi mengatakan bahasan yang panjang, kemudian beliau melanjutkan, illa an qala wa in wa idza kharajna, dan jika para wanita yang sudah tidak haid itu keluar, disunnahkan bagi mereka untuk keluar, khurujuhunna fi thiyabin badilah, wa idza kharajna ustuhibba khurujuhunna fi thiyabin badilah, Jika wanita yang sudah tidak haid lagi itu mereka keluar menuju sholat Id, maka hendaknya mereka itu keluar dengan mengenakan pakaian biasa. Badilah, yakni biasa, pakaian yang biasa. Wala yalbasna ma yushhiruhunna, jangan sampai dia mengenakan pakaian yang membuat terkenal atau membuat tenar. Wa yustahabbu an yatanadhafna bil ma'i, disunnahkan pula bagi mereka, yakni orang-orang tua yang sudah tidak haid lagi, untuk membersihkan diri dengan air mandi. Wa yukrahu lahunna at-tayyib, dibenci bagi mereka untuk mengenakan wangian. Hadza kulluhu, kemudian kata Imam Nawawi, hukum ini seluruhnya yakni boleh mereka keluar dengan pakaian yang biasa dan tidak dengan mengenakan pakaian yang membuat dia terkenal dan dikenali dengan pakaian tersebut. Juga disyariatkan untuk mandi, membersihkan diri dan tidak memakai wangian. Ini semua khusus, hukum ini berlaku bagi al-ajais, wanita-wanita yang sudah tua, allawati la yashtahin, yang sudah tidak memiliki gairah lagi. Wa amma syabatu, adapun, kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, adapun asyabah, wanita yang masih muda belia, wa dhatul jamal, yang memiliki kecantikan, wa man tashtahi fayukrah lahunnal hudur, dan wanita yang masih memiliki gairah, maka dibenci bagi mereka untuk hadir menuju tempat salat Id. Lima fi dzalika min khaufil fitnati 'alaihin. Kenapa? Dikarenakan keluarnya mereka itu akan dikhawatirkan fitnah itu terjadi kepada mereka. Mereka keluar dan mereka sendiri yang terkena fitnah. Dan wabihin, dan juga disebabkan oleh mereka, dengan keluarnya mereka akan timbul fitnah kepada orang lain. Fa'in qila, jika ada yang mengatakan, hadza mukhalifu hadithi ummi atiyatil madhkur, bagaimana ini, pendapat ini melarang wanita yang masih muda, yang belum berhenti haidnya, masih haid, dilarang oleh pendapat Asy-Syafi'iyah untuk keluar menuju salat Id, padahal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menunjukkan syariatnya keluar bagi seluruh wanita tanpa ada membedakan siapapun dia. Apakah ini menyelisih hadis yang telah kita bahas, yang telah kita baca tadi? Kata Imam An-Nawawi, "Kulna," kita jawab, "Tsabata fi sahihain." Tidak, ini tidak menyelisih hadis, tetapi lihat, di sana telah ada hadis yang lain yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Law adraka Rasulullah," kata Aisyah, "kalau seandainya Rasulullah menjumpai, ma ahdathan nisa, apa yang dilakukan oleh wanita di zaman Aisyah, kalau seandainya Rasul itu hidup dan menjumpai kondisi wanita yang ada di zaman Aisyah, masih hidup, yang di zaman Aisyah masih hidup, tentu lamana ahunna, pasti Rasul akan melarang mereka untuk keluar menuju masjid, keluar dari rumah mereka, sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israel keluar rumah, sebagaimana dilarangnya wanita Bani Israel untuk keluar rumah menuju masjid. Nah, jadi Imam An-Nawawi di sini menjelaskan apa yang beliau simpulkan tadi, bahwa wanita itu tidak semuanya yang dibolehkan, yang disyariatkan untuk keluar menuju tempat sholat. Tetapi yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang disunnahkan itu hanyalah wanita yang sudah tua, yang sudah tidak haid lagi, yang tidak memiliki syahwat lagi. Adapun wanita yang masih muda, masih memiliki syahwat, masih haid, tidak boleh, atau dibenci bagi dia untuk keluar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah. Kalau seandainya Rasul melihat kondisi wanita di zaman Aisyah, pasti Rasul melarang mereka untuk keluar menuju salat berjamaah. Apalagi kata beliau, wali annal fitana, katanya An-Nawawi rahimahullah, bahwa fitnah itu wa asbabus syarr, sebab-sebab kejelekan fi hadhil asar di zaman-zaman ini. Ini zamannya siapa? Zaman Imam Nawawi. Ini di zamannya Imam Nawawi beliau mengatakan, dan sesungguhnya fitnah dan sebab-sebab kejelekan di zaman-zaman seperti ini kathiratun, sangat banyak, bi khilafil asril awal, berbeda halnya dengan generasi zaman pertama, zaman para sahabat terdahulu. Wallahu a'lam. Qultu, kata Syekh Fauzan memberi komentar terhadap ucapan Imam Nawawi di sini, bahwa zaman beliau, Imam Nawawi yang mana yang itu hidup berapa ratus tahun sebelum kita hidup. Kata Syekh Shalih Fauzan, qultu, aku katakan, wa fi asrina, terlebih di masa-masa kita, asyad, lebih parah lagi kondisi fitnah dan sebab-sebab kejelekan itu. Waqala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang pembahasan ini juga, Syekh menukil perkataan Imam Ibnul Jauzi. Aku katakan, kata Ibnul Jauzi, qad bayyana anna khurujan nisa'i mubah, telah kami jelaskan bahwa keluarnya wanita itu boleh. Lakin tetapi, idza khifatil fitnah bihinna aw minhunna, tetapi jika dikhawatirkan fitnah itu timbul disebabkan mereka, atau timbul bihinna, jika fitnah itu dikhawatirkan muncul dari mereka, disebabkan mereka keluar, aw minhunna, atau dari sebagian mereka, fal imtina'u minal khuruji afdal, maka menahan diri untuk tidak keluar itu lebih utama. Ini penjelasannya Ibnu Jauzi. Fitnah wanita itu jika keluar, maka itu dikhawatirkan adanya fitnah. Jika demikian kondisinya, maka menahan diri di rumah itu lebih afdal. Lianna nisa' as-sadril awal, karena wanita, para wanita di zaman awal, generasi pertama, kunna ala ghairi ma nasha'a nisa'u hadha zamani alaih. Itu, dahulu mereka itu tidak seperti apa yang dilakukan, tidak seperti apa kondisi kehidupan wanita di zaman ini. Jadi para wanita di zaman sahabat itu jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan beda kondisi mereka dengan kondisi para wanita di zaman sekarang ini. Wa kadzalika ar-rijal, demikian juga kondisi ar-rijal, lelaki. Lelaki-lelaki yang ada di zaman ini itu jauh berbeda dengan lelaki yang ada pada zaman sahabat, pada zaman pertama. Mereka lah para sahabat, memiliki iman yang tinggi. Beda halnya iman kita dengan iman para sahabat. Demikian juga terlebih para wanitanya. Berbeda kondisi para wanita di zaman sahabat dengan zaman kita. Sehingga Rasul di zaman itu membolehkan. Sampai-sampai kata Aisyah, kalau seandainya Rasul melihat kondisi wanita di zaman hidupnya Aisyah, pasti beliau akan melarang mereka untuk keluar rumah. Itu di zaman siapa? Aisyah. Maka bagaimana jika itu di zaman kita? Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya'ni kanu ala wara'in 'adzim. Dahulu para wanita dan juga para lelaki yang ada di zaman Rasul, di zaman pertama, di generasi pertama, itu mereka berada dalam kondisi wara', sifat wara' yang mereka miliki. Wara' itu betul-betul dia takut untuk melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dia betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang dimurkai oleh Allah, sehingga dia betul-betul wara', menjaga. Dia menjaga apa-apa yang Allah perintahkan, dan terus menjaga, menjauhi apa-apa yang telah Allah larang. Kemudian kesimpulannya beliau menjelaskan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min hadhihi an-nuqulat ta'lamin ayyatuha al-ukhtul muslimah, dengan nukilan-nukilan yang telah disebut ini, engkau mengetahui, wahai saudariku muslimah, anna khurujaka li salatil Id masmuhun bihi syar'an, bahwa keluarnya kamu menuju salat Id itu secara syar'i boleh. Keluarnya kamu untuk salat Id secara syar'i itu dibolehkan. Bi syartil iltizam, namun dengan syarat al-iltizam, istiqamah, berpakaian yang syar'i, mustaqim, berpakaian yang syar'i dan istiqamah. Ini makna al-iltizam. Wal-ihtisham, demikian juga dengan syarat al-ihtisham, yaitu sederhana dalam berpakaian, tidak berlebih-lebihan, tidak mengenakan pakaian-pakaian yang penuh dengan hiasan dan seterusnya yang membuat dia tampak lebih dari yang lainnya. Wa qasdut taqarrubi ilallah, dan juga dengan syarat tujuan keluarnya dia itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah. Wa musyarakatul muslimin fi da'awatihim wa idhari syiaril Islam, tujuan keluarnya juga dalam rangka untuk menyertai, bergabung dengan kaum muslimin dalam dakwah-dakwah mereka dan dalam menampakkan syiar Islam ini. Walaisal murad, tetapi bukan maksud tujuan keluarnya dia menuju salat Id itu, maksudnya tidak boleh. Jika niatnya demikian, maka ini terlarang. Tidak boleh, tujuannya adalah arduz zinah. Walaisal muradu minhu arduz zinah. Tidak boleh tujuan dia keluar menuju salat Id, tujuannya adalah untuk menampakkan perhiasan yang ada padanya. Wa ta'arrudi lil fitnah, dan menimbulkan fitnah. Fatanabbahi lidzalik, maka hati-hatilah dalam permasalahan ini. Inilah pembahasan terkait permasalahan hukum keluarnya wanita menuju salat Id. Dari penjelasan-penjelasan ini, maka kesimpulannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, asalnya boleh seorang wanita itu keluar menuju salat Id, bahkan ini asal yang diperintahkan Rasulullah SAW, namun perlu diberi catatan penting dengan syarat pakaian yang dia kenakan itu adalah pakaian yang syar'i, istiqamah, berpegang teguh dengan sunnah, wal istiqa wal ihtisham, dan juga sederhana dalam berpakaian. Bukan pakaian yang dia kenakan itu pakaian yang indah, yang sengaja dia kenakan untuk menampakkan perhiasan dan menimbulkan fitnah dengan sebab apa yang dia lakukan tersebut. Tapi itulah apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.